Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Lanjutkan penjelasan ha'iyah. Tadi kita sampai pada bait yang keempat, wa la taku fil qur'ani bil waqfi qahilan kama qala atba'un li jahmin wa asjahu. Dan telah kita sebutkan bahwa Jahm pada akhirnya dihukum mati. Tadi kita sebutkan bahwa yani Khalid bin Abdillah Al-Qasri membunuh atau menghukum mati Ja'd bin Dirham, guru Jahm. Adapun Jahm juga dihukum mati oleh Salam ibn Ahwaz, ya. Salam bin Ahwaz itu yang menghukum mati Jahm dengan alasan yang sama, bahwa Jahm mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang kelima juga masih tentang Al-Qur'an. Wala taqulil Qur'anu khalqun qara qira'atan, ya, atau di sebagian matan, wala taqulil Qur'anu khalqun qara'tuhu, ya. Di sini wala taqulil Qur'anu khalqun qira'atan. Atau di matan yang antum pegang, wala taqulil Qur'anu khalqun qara'tuhu atau qira'atan. Fa inna kalamallah bil lafzi yudahu. Karena kalamallah bil lafzi yudahu, dengan lafaz yudahu dijelaskan. Ya. Nah, di sini masalah berikutnya terkait dengan Al-Qur'an, bahwa beliau menasihatkan juga untuk tidak mengatakan Al-Qur'anu khalqun qara'tuhu. Ya. Artinya bahwa bacaan saya terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, ini perkembangan bid'ah berikutnya, ya. Perkembangan bid'ah berikutnya. Ada yang kemudian mengatakan bahwa saya baca Quran, ya, bacaan saya adalah makhluk. Nah, ulama juga mengingkari yang seperti ini. Karena apa? Karena ini kata-kata yang mengarah kepada penyimpangan juga. Paling tidaknya ini kata-kata yang punya pengertian yang bercabang. Sekarang apa maksudnya? Kamu mengatakan bacaan saya terhadap Quran itu makhluk. Maksudmu apa? Ya. Kalau dia mengatakan maksud saya, ya, Al-Quran makhluk. Oh, jelas ini adalah kembali kepada akidah Jahmiyah itu. Kalau dia mengatakan bukan itu maksudnya, maksud saya adalah pelafalan saya, suara saya, ya, penyampaian saya dengan lafaz ini itu yang makhluk. Kalau itu maksudnya, ya, betul. Lidah kita, gigi kita, suara kita, itu semuanya makhluk, betul. Tapi kata-kata seperti ini bisa diarahkan kepada makna yang salah. Bisa pula diarahkan kepada makna yang benar. Sehingga kata-kata ini, kata-kata dalam bab akidah enggak bisa dipakai. Berbahaya. Dan celakanya kata-kata ini dipakai untuk bersembunyi oleh orang-orang yang berakidah sesat. Sesungguhnya akidahnya seperti Jahmiyah itu, cuma karena tadi takut, ya, itu pimpinannya sudah dihukum mati. Kalau saya ikut-ikutan terang-terangan begitu akan bisa dihukum mati juga. Ya, maka mereka bersembunyi dengan kata-kata seperti ini, bahwa bacaan saya terhadap Quran itu yang makhluk. Nah, ini oleh ulama disebut dengan al-lafdhiyah, ya, kelompok lafdhiyah. Lafdhiyah. Kelompok yang mengatakan lafaz saya dengan Quran itu makhluk. Nah, ulama rahimahumullah juga apa memperingatkan keras ya, tentang kelompok ini. Mereka juga mengatakan bahwa kelompok ini juga lebih parah daripada apa Jahmiyah, ya, karena samar, karena bikin orang bisa tertipu dengannya. Makanya tidak boleh menggunakan istilah seperti itu. Katakan yang jelas, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Adapun tadi apa namanya bab ya bacaan dan lain-lain, suatu hal yang kita sama-sama tahu kalau yang dimaksudkan itu suara kita, ya semua kita sepakat suara kita jelas makhluk, ya kan. Kalau misalnya Al-Quran ditulis, ya kertasnya kan makhluk, ya kan, tintanya jelas makhluk, ya kan. Sekarang zaman ada rekaman-rekaman ini, alat perekamnya makhluk atau bukan, ya makhluk juga. Nah, tapi yang kita bahas kan bukan itu, perangkat-perangkat yang tadi disebutkan, bukan itu yang kita bahas. Tapi apa yang kamu tulis? Al-Quran kalamullah yang saya tulis, ya kan? Apa yang kamu rekam? Yang saya rekam adalah Al-Quran kalamullah. Apa yang kamu hafal, yang kamu baca? Yang saya baca, yang saya hafal adalah Al-Quran kalamullah. Nah, begitu. Jadi jangan pakai istilah-istilah dan ungkapan yang membingungkan, ya, itu berbahaya. Dan ini menjadi musibah di tengah umat, menjadikan orang menyimpang. Maka nasihat Ibnu Abi Dawud, wala takul Al-Quran khalqun qara'tuhu. Jangan kamu mengatakan seperti itu, Al-Quran adalah makhluk yang ketika saya baca, bacaan saya makhluk. Jangan mengatakan begitu. Tinggalkan bahasa-bahasa itu. Fa inna kalamullah bil lafzi yudhahu. Karena sesungguhnya kalamullah itu dijelaskan dengan lafaz. Iya, betul, kita melafazkan, membaca. Yang kamu baca apa? Kalamullah. Ya, begitu. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Karenanya di sini Imam Ahmad rahimahullah, kalau kita buka Ushul Sunnah, beliau dalam bab ini cukup tegas ya, memberikan suatu nasihat. Kata beliau, ini saya mengutipkan ucapan Imam Ahmad, wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluq. Quran kalamullah bukan makhluk. Wala yadhuf an yaqula laisa bimakhluq. Jangan ada yang lemah untuk mengatakan laisa bimakhluq, bukan makhluk. Jangan takut-takut, jangan lemah, tegaskan. Kalamullah ghairu makhluk. Begitu. Qala fa inna kalamullah laisa biba'in minhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Dan seterusnya. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Hati-hati kamu untuk berdialog dengan orang yang membuat sesuatu yang baru dalam keyakinan bab Quran ini. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Jangan kamu berdebat dengan yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, pelafalan saya dengan Quran ini adalah makhluk. Tinggalkan mereka, jangan diskusi dengan mereka, kata Imam Ahmad. Ya. Wa man waqafa fihi, dan orang yang tawakuf qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluq. Orang yang mengatakan saya enggak tahu, dia tawakuf makhluk atau bukan makhluk. Ya, jangan berdialog dengan mereka, tinggalkan mereka semua. Fa innahu wa inna ma huwa kalamullah. Quran itu kalamullah. Fa hadza Sahibu bid'ah, orang yang mengatakan seperti itu adalah sahibu bid'ah, yang tawakuf tadi dan mengatakan itu kalamullah saja, ya, tanpa mengatakan laisa bimakhluq, ini sahibu bid'ah. Karena tadi yang saya sebutkan, ada yang mengatakan kalamullah tapi makhluk, maka tegaskan ghairu makhluk. Yang hanya mengatakan kalamullah saja, enggak tahu makhluk atau bukan, mubtadi, ahli bid'ah, kata Imam Ahmad. Ya. Mithlu man qal huwa makhluk, dia seperti yang mengatakan Quran itu makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluq. Nah, ini penegasan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, karena di zaman itu ini menjadi apa, ujian besar. Kita tahu mungkin kisah Imam Ahmad sampai beliau dipenjara, ya kan? Sampai beliau dicambuk, sampai hampir beliau dihukum mati. Ini kan karena mempertahankan akidah ini. Alhamdulillah Allah selamatkan. Ya, jadi kembali kepada bab ini, insyaallah sudah jelas ya, itu beberapa hal yang dilarang oleh para ulama kita dalam bab ini, dan tegaskan dengan setegas-tegasnya, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dalilnya apa? Sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian berikutnya, kita beralih kepada berikutnya. Bait yang ke-6, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Dan katakan, yatajallallahu lil khalqi jahratan, yatajalla menampakkan. Allah azza wa jalla lil khalqi, kepada makhluk, jahratan, dengan terang-terangan. Kamal badru, seperti bulan purnama. La yakhfa, tidak tersembunyi. Wa rabbuka awdahu, dan Rabbmu lebih jelas. Nah, ini bab lain dari bab-bab akidah yang beliau sampaikan, yaitu tentang bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh kaum mukminin di al-jannah, di surga. Ya. Katakan olehmu bahwa Allah Azza wa Jalla akan menampakkan kepada makhluk, yakni nanti di al-jannah, jahratan, terang-terangan. Sehingga kaum mukminin melihat dengan nyata, bi'ayunihim, dengan mata kepala mereka. Kamal badru, seperti rembulan. Dalam arti jelas melihatnya. Di sini kata ulama, tashbihu ar-ru'yah bir-ru'yah, lal mar'i bil-mar'i. Jadi penyerupaan di sini seperti melihat bulan purnama, artinya jelas sekali. Ya, melihat Allah Azza wa Jalla dengan begitu terang, begitu jelas. Bahkan kata Ibnu Abi Dawud, wa rabbuka awdahu, Rabbmu lebih terang lagi. Nah, keyakinan ini berdasarkan apa? Berdasarkan ayat-ayat dan hadis Nabi SAW. Ayat-ayat yang cukup banyak di Quran menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh hamba-hambanya. Ya. Di antara ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah-wajah ketika itu terang, cemerlang. Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabb-nya. Jelas, melihat kepada Rabb-nya. Ayat-ayat yang lain di surat Qaf, di surat Al-Mutaffifin, disebutkan beberapa dalil yang lain. Kita sebutkan secara singkat saja untuk meringkas. Jadi ayat itu dengan jelas menyebutkan bahwa wajah-wajah ketika itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila rabbiha nadhirah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Bahkan hadis tentang ru'yah ulama menyebutkan mutawatir banyak. Ya. Dan nanti akan disebutkan, diisyaratkan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Jarir. Insyaallah kita lihat nanti. Jadi sekarang kita katakan bahwa di antara keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh kaum mukminin di surga kelak. Ya. Adapun di dunia tidak mungkin. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi di dunia tidak mungkin, ya. Tapi bagi kaum mukminin fil jannah mereka akan melihat. Kemudian bait berikutnya, walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. Walaysa bi maulud, Allah azza wa jal tidaklah bi maulud dilahirkan, walaysa bi walid tidak pula melahirkan. Walaysa lahu shibhun, dan tiada baginya shibhun sesuatu yang menyerupai, ta'ala al-musabbahu maha tinggi zat yang maha suci. Nah, ini juga merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat wahdaniyah, keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas yang kita hafal semuanya, insyaallah mayoritas muslimin menghafalnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Jelas Allah Azza wa Jal tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walaysa bi mauludin, walaysa bi walidi. Dan ayat-ayat yang lain juga menegaskan seperti itu. Seperti dalam surat Maryam, ketika Allah Azza wa Jal mencela ucapan orang-orang Nasara yang meyakini bahwa Isa adalah putra Allah. Ya, begitu pula ayat yang lain. Cukup apa yang tadi disebutkan menjadi dalil yang sangat jelas. Lam yalid wa lam yulad. Wa laysa lahu shibhun, dan tiada sesuatu yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga berdasarkan ayat Al-Qur'an yang cukup banyak, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Wahuwa sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Ayat yang lain di surat Maryam, hal ta'alamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Jawabnya tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengannya fi dzatihi wa fi sifatihi, baik dalam zat Allah Azza wa Jalla maupun sifat-sifatnya. Ya. Sekalipun pada beberapa sifat, dalam arti secara makna, ya, secara makna dari sifat-sifat tersebut mungkin sama dengan yang ada pada makhluk, tapi kaifiyahnya berbeda. Misal, ya, Allah Azza wa Jal punya sifat-sifat mendengar, melihat, ya kan? Makhluk juga punya sifat mendengar, melihat, ya kan? Tapi tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Allah berilmu, makhluk berilmu, tidak sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ya. Allah naik di atas arsy, manusia naik di atas kendaraannya, unta, perahu, tidak sama naiknya Allah dengan naiknya makhluk. Begitu ya. Makanya tadi pada surat Asy-Syura ayat 11 Allah menyebutkan, ya, ketiadaan keserupaan, dan di saat yang sama di ayat itu Allah menyebutkan sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun suatu apapun. Ya. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar dan melihat atau tidak? Jawabnya iya. Kalau begitu Allah mendengar dan melihat, tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di sini Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan satu kaidah penting dalam bab ini, kama anna ya lillahi dzat laisa kadawatil makhluqin falahu sifat laisa kasifatil makhluqin. Sebagaimana Allah zatnya tidak sama dengan zat makhluk, maka sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, laisa lahu syibhun. Ta'ala al-musabbahu. Maha tinggi zat yang maha disucikan. Ya, Allah maha tinggi. Disucikan dari segala kekurangan. Ya, dalam sifat-sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya. Suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib, suci dari segala yang diserupakan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini dalilnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maksudnya Allah Rabbmu, Rabbul Izzah, dari apa yang mereka sifati. Allah suci. Mereka mensifati Allah punya anak. La. Allah suci dari sifat-sifat yang mereka sebut itu. Dan juga oleh mutaakhirin, Allah disifati dengan sifat-sifat kekurangan. Allah maha suci dari itu semuanya. Ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bait berikutnya, waqad yunkirul jahmiyu hadza wa indana isdaki ma qulna haditsun musarrihu. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjahu. Waqad yunkirul jahmiyu, dan bisa saja seorang Jahmi, pengikut kelompok Jahmiyah tadi, pengikut Jahm bin Sofwan, mengingkari ini. Yakni mengingkari bab ru'yah tadi. Mengingkari bahwa Allah dilihat di Al-Jannah. Enggak percaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini satu hal yang kalau kita pikirkan, mereka itu rugi sendiri dalam akidah mereka. Bagi ahlu sunnah, melihat Allah Azza wa Jalla itu nikmat terbesar, ya kan? Seperti dalam hadis, nikmat di dalam jannah, sudah diberi al-jannah. Allah masih mengatakan Allah punya janji yang akan diberikan kepada kalian. Mereka mengatakan, ya Allah, sudah engkau memasukkan kami ke dalam al-jannah, menyelamatkan kami dari nar. Apalagi, maka Allah bukakan hijab sehingga mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat terbesar. Nah, nikmat yang seperti ini justru diingkari oleh mereka. Bagaimana mereka mau mendapatkan? Beriman saja tidak. Khawatir. Kalau ternyata dengan ingkar ini akhirnya mereka masuk ke dalam kekafiran, akhirnya sudah enggak dapat semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun tentang Mu'tazilah misalnya, ya mungkin ada yang belum dikafirkan, mungkin ada yang sudah kafir, tergantung masing-masing, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini kan menjadi kerugian bagi mereka, mengkhawatirkan. Bagaimana seseorang mau mendapat nikmat besar sementara di dunia saja enggak mengimani nikmat itu? Adapun Ahlus Sunnah mengimani dan mengharapkan dan berdoa, as'alallaha lazzatan nazar ilaik wa syauqa ilaik. Kan begitu. Ya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat bahwa kita diajari doa seperti itu. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudhirrah wa la fitnatin mudhillah. Minta kepada Allah supaya bisa melihatnya. Ya. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, di sini dikatakan, jadi waqad yunkirul jahmiyu hadza, pengikut Jahmi, Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan mungkin mengingkari ini. Wa indana, dan kami punya bimisdaqi ma qulna, yang membenarkan apa yang kami katakan, haditsun musarrihu, suatu hadis yang menegaskan hal ini. Kami punya dalil hadis yang tegas, jelas dan sahih. Ya. Bukan hanya sahih, bahkan mutawatir. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir dari ucapan Muhammad. Faqul mithla ma qad qala, maka katakan olehmu seperti yang dikatakan olehnya. Fidzaka, dalam hal itu tanjahu, kamu akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Nah, jadi di sini pertama berarti orang-orang Jahmiyah mengingkari ru'yatullah. Mereka tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tidak beriman dengan bab ini bukan ahlu sunnah, bahkan pengikut Jahmiyah. Kemudian ahlu sunnah ketika meyakini bab ini, ada hadis yang tegas jelas, bukan omong kosong, bahkan ayat Quran tadi kita sebutkan sebagiannya. Di antara hadis adalah riwayat Jarir, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jarir mengatakan, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul badri. Kami duduk bersama Rasulullah sallam di malam bulan purnama. Ya. Faqala, maka Nabi katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Maksudnya gimana? Seperti melihat bulan. La tudhamuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan terhambat ketika melihatnya. Ya, bulan purnama semua orang melihat, ya kan? Terang, jelas. Yang di sini, yang di sana, semuanya melihat dengan jelas dan terang. Ini maksudnya, ya. Yakni tashbihur ru'yah birru'yah. Menyerupakan penglihatan dengan penglihatan itu. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan itu, ya. Tapi melihat Allah benar-benar seperti ketika orang melihat bulan. Tidak terhalang. Jelas. Sahwun laisa dunaha sahad. Terang benderang, tidak ada awan yang menghambat. Ya. Kemudian Nabi katakan, fa in istata'tum an la tughlabu bi salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu tidak terkalahkan, agar tidak terkalahkan untuk melakukan sholat sebelum terbitnya matahari dan tenggelamnya, maka lakukan. Jaga sholat subuh, jaga sholat asar. Apa kaitannya dengan awal hadis? Kaitannya, kata ulama, dua sholat ini menjadi sebab utama seseorang mendapatkan apa? Kenikmatan ru'yatullah, melihat Allah azza wajalla. Nah, ini yang diriwayatkan Jarir. Dan ini salah satu contoh. Bukan hanya sahabat Jarir yang meriwayatkan hadis ini, tapi diriwayatkan pula oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, maka nasihat Ibnu Abi Bakar, Abu Bakar bin Abi Dawud, faqul mithla ma qad qala, katakan. Yakini seperti yang dia katakan. Yang Nabi sabdakan. Fidaka, dalam hal itu tanjahu, kamu akan mendapatkan najah, keberuntungan, keberhasilan dan kesuksesan. Ya. Kemudian bait berikutnya, waqad yunkirul jahmiyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Waqad yunkiru, dan mungkin juga terkadang yungkirul jahmiyu, pengikut Jahm bin Safwan mengingkari juga yaminahu, tangan kanan Allah. Wakilta yadaihi, dan kedua tangan Allah. Bil fawadili tanfahu. Tanfahu itu memberi, yakni mengaruniai. Fawadil yakni karunia-karunia. Ya, rizki dan sejenisnya. Baik, ini masalah lain. Yaitu mengimani tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberitakan di Quran, di sunnah Nabi adalah bahwa Allah punya tangan. Ingat awal bait. Nomor satu, nomor dua. Beragama dengan Quran dan sunnah. Dan ini salah satu yang disebutkan di Quran dan Sunnah, bahwa Allah punya tangan. Ya. Dan disebutkan oleh Ibn Abi Dawud, tilta yadaihi, dua tangan Allah. Dua. Ya. Berdasarkan ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Azza wa Jal ketika mengatakan, menegur siapa? Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ya. Jadi ahlu sunnah meyakini bahwa Allah punya dua tangan dengan ayat itu. Dan tangan Allah Azza wa Jal yamin, disebutkan dalam hadis, wa kilta yadaihi yaminu, dan itulah kedua tangan Allah kanan. Disebutkan di sebagian riwayat satu shimal, kiri. Tapi dibahas oleh ulama, kesimpulan beberapa ulama, riwayat itu syadz, lemah. Ya, sehingga di sini dikatakan dua tangan Allah yamin, kanan. Tidak ada yang lemah. Dan sebutan kiri seolah-olah terkesan ada kelemahan, ya kan? Tidak ada kelemahan pada tangan Allah Azza wa Jalla. Kilta yadaihi yamin. Dan kembali kepada bait yang sebelumnya, walaysa lahu syibhun, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi tangan Allah pun tidak sama dengan tangan makhluk. Secara makna semua orang paham ketika dikatakan yad. Lihat di kamus, yad artinya apa? Tangan, ya kan? Semua paham itu. Tapi yadullah la kayadil makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Terus bagaimana? Serahkan kepada Allah. Begitu. Mudah akidah Ahlussunnah. Loh, kenapa serahkan kepada Allah? Loh, akidah kan dari Allah dan Rasulnya. Bab seperti ini kan hanya sesuai dengan yang diberitakan. Kalau kita enggak diberi berita, ya kita enggak tahu. Tidak bisa dengan akal kita. Maka ketika ditanya seperti apa tangan Allah, ya kita enggak tahu. Tangan semua orang paham. Kita hanya mengatakan dan meyakini sesuai yang disebutkan dalam dalil. Dalil menyebutkan tangan Allah dua. Aman Nabi, kami beriman. Dalil menyebutkan kedua tangan Allah yamin, aman Nabi, kami beriman. Dalil yang lain menyebutkan bahwa di sana ada asabi', jari-jari, kami beriman. Ya. Lebih daripada itu, ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada, berhenti. Berhenti, jangan coba-coba memakai akal. Nah, begitu. Adapun Jahmiyah mengingkari. Wa qad yunkirul Jahmiyyu hadza. Waqad yunkirul jahmiyu aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu. Pengikut Jahm bin Safwan mengingkari ini. Kenapa diingkari? Kenapa? Mereka mengatakan ini berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kamu mengatakan Allah punya tangan, berarti kamu mengatakan Allah seperti makhluk yang punya tangan. Itu alasan mereka. Ya. Bagaimana jawabnya? Ya, tidak berkonsekuensi seperti itu. Karena kita mengatakan Allah punya tangan dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Enggak ada konsekuensi tasybih menyerupakan dengan makhluk. Ya, kalau kalian katakan Allah punya tangan dan seperti tangan makhluk, baru ini tasybih menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau kalian karena takut menyerupakan lalu mengingkari, berarti kalian mengingkari ayat. Berarti kalian mengingkari hadis. Ya. Nah. Mereka mengatakan, oh, jadi bukan mengingkari, kami beriman Allah itu punya tangan, tapi maksudnya ditakwil, maksudnya tangan ini maksudnya nikmat. Ya, dari mana maksud bermaksud seperti ini? Apa dalilnya penafsiran seperti itu? Ya? Apa Nabi menafsirkan begitu? Kemudian sahabat menafsirkan begitu? Tidak ada. Justru ini tangan yang hakiki, betul-betul tangan. Nyatanya ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi dan mengatakan, ya, yaqbidullahu samawati wal ard. Nanti Allah akan menggenggam langit dan bumi. Kemudian Allah menjadikan bumi di satu jarinya, langit dan seterusnya. Syara, tanah, air di satu jarinya dan seterusnya. Nabi membenarkan kata-kata Yahudi. Nah, apakah yang seperti itu mau ditafsirkan maksud tangan adalah nikmat? Gimana? Enggak masuk akal. Enggak sesuai dengan hadis tersebut. Justru hadis itu sangat-sangat menunjukkan tangan betul-betul tangan. Hanya saja tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluk. Ya. Titik, begitu. Jadi jangan sok pengin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, lalu akibatnya mengingkari sifat tersebut. Ini alasan mensucikan, tapi justru berakibat menolak. Ini cara yang batil. Yang benar adalah kita mengimani, menetapkan, dan mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Dan itu yang diyakini Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para imam ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya 11, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddihu, atau jallal wahidul mutamaddihu, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddihu. Artinya, wa qul, dan katakan, yanzilul jabbar, al-jabbar, yaitu Allah Azza wa Jal. Yanzilu, turun. Fi kulli laylatin, di tiap malam. Bila kaifa, tanpa bagaimana-bagaimana. Tidak usah bagaimana-bagaimana. Jallal wahidu, maha agung, al-wahid, yang maha hisa. Allah Azza wa Jal, al-mutamaddahu, yang terpuji. Nah, ini bab lain dalam bab akidah, yaitu mengimani an-nuzul, turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia di sepertiga malam terakhir di tiap malam. Ya. Bait berikutnya, ya, kita baca sekaligus ya, karena ini berkaitan. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddahu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fa tufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Artinya, ila tabaqid dunya, ke lapisan langit dunia. Yamunnu bifadlihi, Allah memberikan karunia dengan keutamaannya. Fatufraju abwabus sama, maka pintu-pintu langit dibuka. Watuftahu, sama artinya dibuka. Yaqul, Allah mengatakan, ala mustaghfirun yalqa ghafiran. Adakah orang yang minta ampunan? Dia akan mendapati zat yang maha pengampun. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu, dan adakah orang yang minta rizki, minta kebaikan, fayumnahu, maka kelak dia akan diberi. Nah, tadi kita sebutkan bait-bait ini, tiga bait ini menunjukkan iman kepada salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu sifat An-Nuzul, bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di tiap malam. Ya. Tentang nuzul, bahwa Allah turun ke langit dunia, berdasarkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga hadisnya sangat banyak dan dihukumi mutawatir oleh para ulama kita rahimahumullah. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan seingat saya dari sahabat Abu Hurairah, di antaranya ada riwayat Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah Azza wa Jalla Rabb kami turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga terakhir dari malam. Ya. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqul hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Ya. Allah mengatakan, apakah ada orang yang beristighfar, aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada orang yang meminta, aku akan memberinya. Hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada orang yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Ya. Au kama ja'a bil hadis. Nah, ini di antara hadis yang disebutkan tentang nuzul turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Dan tadi kita sebutkan bahwa ini salah satu dari sekian banyak hadis yang telah dihukumi ulama, hadisnya mutawatir. Hadisnya sangat banyak. Jadi wajib diimani. Wajib diimani. Semua orang tahu makna yanzil, turun, ya kan? Masa ada orang yang tidak tahu makna turun? Enggak perlu ditafsirkan. Kalau dalam bahasa Arab ya nazala yanzilu. Dalam bahasa kita turun. Ya, hanya beda bahasa. Tapi makna dari masing-masing kata itu semua orang paham. Nah, sekarang seperti apa turunnya? Kita katakan tidak seperti turunnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Turunnya seperti apa, bagaimana, bukan urusan kita. Kita hanya diberitahu bahwa Allah turun. Sampai di situ, titik, ya sudah, titik. Kecuali kalau Allah menerangkan lebih daripada itu, demikian dan demikian, ya, maka kita mengimani sesuai dengan berita itu. Kalau beritanya hanya Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, ya sudah, titik, seperti itu. Karenanya, Ibnu Abi Thalib mengatakan, bila kaifa, tidak bagaimana-bagaimana. Ya, urusan bagaimana itu urusan Allah Azza wa Jal, Allah Maha Kuasa. Seperti apa turunnya tidak memberitahukan kepada kita. Jadi bila kaifa, enggak usah bagaimana-bagaimana. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama juga mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Ketika ada ayat hadis menyebutkan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, amir ruha kama ja'at, lewatkan seperti datangnya. Datangnya cuma berita begitu, ya sudah, imani lewat. Ya, bila kaif, jangan tanya bagaimana-bagaimana. Urusan gaib enggak mungkin dengan akal. Begitu ya. Jallal Wahidul Mutamaddahu, Maha Agung Zat yang Maha Esa Al-Mutamaddahu, yang terpuji. Madah. Kemudian disebutkan ila tabaqid dunya yang munubi fadlihi dan seterusnya. Ini seperti yang tadi disebutkan dalam hadis. Ya. Ya, kasih jalan. Baik. Kembali kepada buku. Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Ini seperti yang tadi kita sebutkan, memang dalam hadis disebutkan demikian. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam hadis tersebut, hadis qudsi, hal min mustaghfirin fa'udrala. Hal min sa'il fa'utiyah. Hal min da'in fa'astajibalah. Ya. Baik, dan ini bagi kita di samping kita mengimani, maka kita juga harus apa? Harus yakni memanfaatkan, ya kan? Ini kan peluang. Peluang waktu mustajab. Waktu berdoa yang mustajab. Ya. Allah mengatakan, "Hal, apakah ada?" Kesempatan besar untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mau apa? Kepentingan duniawi, silakan berdoa asal yang baik, ya. Kepentingan akhirat, berdoa ingin jannah, selamat dari nar, ingin ilmu, ingin ini dan itu, minta. Berapapun yang kita minta enggak akan mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kesempatan, ya. Baik. Dan sekali lagi, bagi mereka yang mengingkari, rugi sendiri. Orang-orang Jahmiyah dan pengikut-pengikut mereka mengingkari juga, rugi sendiri. Ya, bagaimana mereka mau berdoa di waktu-waktu itu untuk dikabulkan? Mereka saja nggak beriman dengan hadis-hadis tadi. Dan beruntunglah Ahlussunnah mengimani dan itu memang yang benar, sehingga mereka punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah dan terkabul doa mereka. Rawadaka qaumun. Bait berikutnya 14. Rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba. Qaumun kadzabuhum maqbihu. Telah meriwayatkan tentang berita-berita tadi nuzul turunnya Allah Azza wa Jalla. Qaumun la yuraddu hadithuhum. Kaum yang hadisnya tidak bisa ditolak. Artinya ini hadis mutawatir. Banyak para sahabat meriwayatkan hadis ini. Tidak bisa ditolak. Dan kitab-kitab yang khusus pun ada, dalam arti kumpulan hadis-hadis tentang nuzul. Beberapa ulama menulis, ya, Kitabun Nuzul. Ya, kalau enggak salah karya Daruqutni atau yang lain. Saking banyaknya hadisnya dikumpulkan dalam satu kitab. Ibnu Taimiyah juga punya suatu kitab Syarhu Hadithin Nuzul. Tebal, kitab tebal. Judulnya itu Syarhu Hadithin Nuzul. Bab ini saja. Jadi ini memang perkara yang sangat jelas bagi Ahlussunnah. Rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun. Ketahuilah betapa meruginya kaum kadzabuhum, yang tidak percaya dengan mereka yang memberitakan itu. Wakubbihu, dan sungguh jelek mereka ini, orang-orang yang mendustakan. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, rugi sendiri. Khaba qaumun kadzabuhum. Ya, rugi. Mereka akhirnya enggak mendapatkan keutamaan waktu mustajab karena mereka sendiri enggak beriman dengan waktu tersebut. Waktu turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Wakubbihu, dan sungguh jelek mereka. Semoga kubbihu, mereka dijelekkan. Ya. Baik. Berikutnya. Waqul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu kidman thumma Uthmanul arjahu warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu Baik, ini dulu sebelum berikutnya. Artinya, wakul dan katakan. Khairun nasi ba'da Muhammadin. Sebaik-baik manusia setelah Muhammad. Wazirahu kidman. Kedua pendampingnya. Kidman yang sejak dahulu. Thumma Utsmanu larjahu. Kemudian setelah mereka berdua adalah Utsman al-arjah menurut yang rajih. Warabi'uhum. Dan yang keempatnya, khairul bariyati ba'dahum. Sebaik-baik manusia setelah mereka. Aliyun Ali. Haliful khair. Orang yang senantiasa bersama kebaikan. Bil khairi munjihu. Dengan kebaikan. Yani sukses. Atau yang semakna dengan itu ya. Munjihu. Baik, di sini kalau begitu bab berikutnya adalah iman tentang keutamaan para sahabat. Ya, jadi ini bab berikutnya adalah mengimani keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Disebutkan di sini bahwa sebaik-baik manusia adalah yakni setelah Nabi kita Muhammad di umat ini adalah dua pendamping beliau yang sejak dahulu. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab. Thumma Uthman. Kemudian setelah itu Uthman Al-Arjah yang lebih kuat. Baik, jadi pesan dari Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah agar kita mengimani bahwa sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad yakni dari umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Tentu pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW selalu bersama keduanya. Misalnya dalam hadis-hadis bahkan yang kita baca sering Abu Bakar ya, Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar terus sering kita dapat itu. Karena memang terus selantiasa keduanya itu wazirahu, pendamping beliau. Kidman sejak dulu. Sejak dulu. Ya, sejak zaman di Makkah. Setelah Umar masuk Islam, ya sudah, terus itu. Menjadi pendamping Nabi bersama Abu Bakar. Sampai hijrah. Ya, Abu Bakar mendampingi. Umar pun hijrah tapi dengan rombongan yang lain. Di Madinah, terus. Selalu Nabi Abu Bakar Umar. Nabi Abu Bakar Umar. Sampai dalam kuburannya pun Nabi Abu Bakar Umar. Ya kan? Nah, mereka memang sebaik-baik umat. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menunjukkan keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar. Bahkan diriwayatkan seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau saya suatu saat nanti datang dan engkau tidak ada." Seolah-olah dia mengatakan, "Kalau saya datang, engkau sudah meninggal." Apa kata Nabi? "Ati Abu Bakar, Abu Bakrin wa Umar." Datanglah kamu kepada Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian Utsman Utsman juga disebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam hadis yang sangat banyak. Dan keutamaan mereka ini sejak Nabi masih hidup, sahabat sudah memahami itu. Dan bahkan dikatakan dalam riwayat Abdullah bin Umar, kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fi zamani An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu ahadan bi Abi Bakrin wa Umar. Kami sejak zaman Nabi tidak pernah yakni mengutamakan seseorang dari Abu Bakar dan Umar. Ya. Bahkan disebutkan yakni kemudian Utsman, kemudian Tsumma Naskut, kemudian kami diam. Ya. Jadi jelas keyakinan ini sejak Nabi masih hidup sudah ada pada para sahabat bahwa yang afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, siapa yang paling afdal dari umat ini, yakni setelah Nabi Muhammad? Ali mengatakan Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, lalu siapa? Beliau mengatakan Umar. Kemudian satu lagi ditanyakan, orang ini mau bertanya siapa lagi? Khawatir dia akan mengatakan Utsman, maka dia katakan Tsumma anta, kemudian yang ketiga engkau. Ali menjawab, ma ana illa rajul minal muslimin, aku hanya seorang dari muslimin. Yeah. Nah, jadi Ali sendiri tidak mengatakan beliau yang ketiga. Dan apalagi ada yang mengutamakan Abu Bakar Umar daripada mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Ali sangat marah dan mengatakan, kalau ada yang mengutamakan saya daripada mereka, saya akan cambuk dia. Ya. Jadi memang begitulah keyakinan Ahlussunnah yang diyakini sejak para sahabat masih ada, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan ini pada akhirnya disepakat. Walaupun sempat ada khilaf tentang Abu Bakar, Ali dan Utsman, tapi itu enggak menjadi khilaf yang besar. Karena pada akhirnya khalifah ditetapkan berurutan seperti itu dan kemudian mereka menyepakati. Begitulah keutamaannya sesuai dengan urutan khalifah. Ya. Yeah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Abu Bakar Nabi Dawud, wa qul inna khayrun nasi ba'da Muhammadin wazirahu kidman thumma Utsman darjahu wa rabi'uhum khayrul bariyyati ba'dahum Aliun haliful khairi bil khairi munjihum. Kemudian berikutnya setelah Ali, disebutkan wa innahum larrahtu la rayba fihim ala nujubil firdaus bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'dun wa ibn awfin wa talhatun wa amiru fihrin wa zubairul mumaddah. Nah, ini sahabat-sahabat berikutnya setelah Ali radhiyallahu anhu. Jadi kata Ibn Abi Dawud rahimahullah, wa innahumu, dan sungguh mereka itu, larrahtu, benar-benar sebuah golongan, ya, atau sebuah kaum, arrahat, itu kaum yang antara 3 sampai 10, namanya arrahat, ya, atau dunal ashraf, kurang dari 10, mungkin mulai dari 2 atau 3, wallahualam. La raiba fihimu, mereka kaum yang tidak diragukan. Ala nujubil firdaus, mereka di atas Nujubu al-firdaus. Nujub pada dasarnya harta yang bernilai, mahal. Maksudnya di sini unta-unta. Di al-firdaus. Surga al-firdaus. Bin nuri tasrahu. Dengan cahaya. Tasrah yakni pergi sana kemari dengan menaiki unta-unta di surga dengan cahaya. Sa'idun, dan masuk juga di golongan mereka ini, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun. Sa'id, Sa'id ibn Zaid. Ya. Sa'id ibn Zaid. Iparnya Umar radhiyallahu anhu. Ya, menikah dengan saudara perempuan Umar. Dan juga ini masih satu kabilah, ya, Al-Adawi. Wa Sa'dun, Sa'd yani Sa'd bin Abi Waqqas. Wa Ibnu Auf yani Abdurrahman bin Auf. Ya. Wa Talhatun, Talhah yani Talhah bin Ubaidillah. Wa Amiru Fihrin, Amiru Fihrin yani Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Amir bin Al-Jarrah. Fihr itu salah satu kakek-kakek Nabi di Quraisy, ya. Salah satu nasabnya ada Fihr. Amiru Fihr. Waz-Zubair. Az-Zubair yani Ibn Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Al-Mumaddah, ya, yang terpuji. Ya. Nah, ini berapa orang? Kalau kita hitung, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddah. 6, ya kan? Nah, 6 ditambah 4 khalifah jadi berapa? 10. Inilah yang disebut dengan Al-Ashrah Al-Mubasyaruna Biljannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini mereka. Jadi kalau mau menghafal, hafalkan ini. Gampang. Kadang kita menghafal dan sulit. Enggak. Apal-apal ini siapa lagi, keliru-keliru lagi. Ya, apalkan ini. 4 khalifah plus Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddah. Ini 10 sahabat. Ya. Kenapa disebut 10 sahabat yang masuk surga? Apakah hanya mereka yang dijamin masuk surga? Bukan. Tapi mereka ini disebut demikian, ya, dalam satu rangkaian hadis, 10 sahabat ini dijamin oleh Nabi masuk surga, sehingga masyhur dengan itu. Dan mereka yang memang dikenal sebagai tokoh-tokoh utama, keutamaan mereka lebih daripada yang lain, ya, sehingga mereka dikenal dengan istilah ini, ya. Sahabat yang lain yang dijamin masuk surga ada selain mereka, artinya saat masih hidup sudah dijamin masuk surga. Oh, ada. Misalnya Bilal, misalnya itu wanita yang punya penyakit, ya, yang minta didoakan kepada Nabi, dan beberapa sahabat yang lain ada, ya, bukan sebatas pada mereka ini saja. Nah, yang jelas mereka punya keutamaan yang lebih. 10 sahabat ini, ya, punya keutamaan yang lebih. Baik, ini dari panitia mengatakan selesai jam 1.30. Baik, sementara kita coba, insyaallah pada kesempatan yang lain kita sambung. Ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.